Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran salat dari kitab Syarah Kaifiyatus Salatin Nabi karya Sa'ad ibn Syaim Al-Hudairi dengan matan dari Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimallahu taala. Far'un qala al-Athram. Al-Athram murid Imam Ahmad mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdillah itu Imam Ahmad tentang seorang yang datang ke masjid, fayudrik dia jumpai imam, dia mendapatkan bersama imam satu rakaat. Lantas imam itu ya jelas duduk di rakaat keempatnya si imam. Ya, maka apakah makmum masbuk itu duduk tawaruk? Apakah duduk tawaruk ma'ah bersama imam? Ar-rajulu makmum yang datang fi hadhihi, yang datang fi hadhil jilsah di duduk ini. Maka ketika makmum itu masbuk, makmum masbuk ketika imam itu tawaruk di rakaat yang terakhir, apakah dia ikut tawaruk? Maka jawaban Imam Ahmad, insya'a tawaruk, jika dia mau dia bisa duduk model tawaruk. Kemudian kutanyakan lagi, jika dia berdiri yakdi menyelesaikan ini sholatnya, kemudian makmum masbuk ini duduk di rakaat keempat si masbuk, fayambarilahu ayatawaroka, apakah dia sepatutnya tawarok ketika itu? Maka Imam Ahmad mengatakan, na'am ya tawaroku, dia tawarok. Hada ini li'anahu arabi'atulahu, karena ini rakaat empat, rakaat terakhir bagi dia. Maka na'am ya tawaraku, dia tawaruk, dan dia lamakan duduk fi tasyahudil akhir, di tasyahud akhir. Qala al-qadi, al-qadi mengatakan, al-qadi jika di perkataan Hanabilah artinya al-qadi Abu Ya'la, menjelaskan bahasa perkataan Imam Ahmad, jika dia mau dia tawaruk, maka jika dia mau di sini ala sabil jawaz, ini statusnya adalah boleh tawaruk. Li'annahu masnunun, karena tawaruk ketika itu hukumnya sunnah. Waqad saraha, dan Imam Ahmad menegaskan dalam versi yang kedua riwayat mahna fima atroka, tentang kasus mendapatkan salat duhur dua rakaat. Maka Imam Ahmad menegaskan tidak ada tawaruk kecuali di dua yang terakhir. Berarti saat bersama imam tidak tawaruk. Wa yahtamilu, dan dimungkinkan ayakuna hadha riwayatain. Dalam masalah ini bisa kita simpulkan Imam Ahmad punya dua riwayat. Jadi kesimpulannya Imam Ahmad punya dua riwayat tentang posisi duduk makmum masbuk saat imamnya tasahud akhir. Dalam riwayat Al-Athram Imam Ahmad mengatakan boleh ditawaruk, dalam artian dianjurkan tawaruk. Dalam riwayat mahna tawaroknya itu hanya di duduknya si makmum masbuk ini yang terakhir, fi akhiratain, di dua yang terakhir. Di dua yang terakhir artinya di ada dua pertama dan dua yang terakhir, karena dia masbuk dua rakaat, maka dua pertama dia tidak tawarok, di dua yang terakhir baru dia tawarok. Nah, kemudian kembali ke matan. Qala rahimahullahu taala, kemudian tasyahud setelah rakaat ketiga kalau salat maghrib dan setelah rakaat keempat untuk salat duhur, asar dan isya. Sebagaimana dengan tata cara yang telah lewat kalau salatnya adalah salat dua rakaat. Kemudian penjelasannya kutipan perkataan Al-Muwaffaq yaitu Ibnu Qudamah. Wa hadha tasyahud dan tasawut akhir serta duduk tasawut akhir adalah di antara rukun salat. Di antara yang berpendapat kalau ini hukumnya wajib adalah Umar dan anaknya, Abu Mas'ud Al-Badri, Al-Hasan dan Asy-Syafi'i. Maka sahabat Nabi itu ada Ibnu Mas'ud dan ada Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu muhajirin, Abu Mas'ud itu ansar. Dan Abu Mas'ud itu disebut sebutannya Al-Badri, namun dia bukan veteran perang Badar. Umumnya sebutan Badri itu karena dia ikut perang Badar, kecuali Abu Mas'ud. Dia disebut Badri karena rumahnya di dekat Badar. Walam yujibhu, namun tasawut akhir dan duduknya ini tidak diwajibkan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Kecuali Imam Abu Hanifah hanya mewajibkan duduk seukur bacaan tasawut. Tidak harus baca tasawut, cuma seukur baca tasawut. Ta'alukan Imam Abu Hanifah bergantung yaitu beralasan karena Nabi tidak mengajarkan bacaan tasawut kepada Al-A'rabi yang jelek sholatnya. Tidak mengajarkan bacaan tasawut kepada Al-Musi' fi sholatihi. Fadallah kata Abu Hanifah, maka ini dalil kalau bacaan tasawut tidak wajib. Walana dan alasan kami Hanabila untuk mengatakan bahasanya tasyahud, baca tasyahud hukumnya wajib sebagaimana Syafi'iyah. Biasanya Nabi memerintahkannya dengan Nabi mengatakan ucapkanlah at-tahiyatulillah dan seterusnya. Kulu di sini amal dan perintah menghasilkan hukum wajib, di samping Nabi mengerjakannya dan merutinkannya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kami katakan sebelum diwajibkan bacaan tasyahud atas kami, kami ucapkan dalam salat assalamu alallahi kibala ibadihi, assalamu ala jibrila, assalamu ala mikaila, keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya, keselamatan untuk Jibril dan Mikail. Lantas Nabi SAW mengatakan janganlah kalian katakan assalamu alallah, akan tapi kulu katakanlah dalam bentuk amal attahiyatulillah ila akhiri sampai akhir bacaan. Wahada yadullu, maka ini menunjukkan kalau bacaan tahiyat itu fardun setelah dulunya tidak diwajibkan. Sedangkan hadis A'rabi tentang al-musik fi solatihi yahtamilu, dimungkinkan itu terjadi sebelum bacaan tasyahud diwajibkan. Wa yahtamilu, dan kemungkinan yang kedua, Nabi sengaja tidak mengajarkan bacaan tasyahud kepadanya karena Nabi tidak melihat dia jelek dan keliru dalam fitarkihi dengan meninggalkannya. Dia sudah melaksanakannya dengan baik sehingga tidak perlu diajarkan secara khusus, dan yang diajarkan adalah hal-hal yang menjadi kekurangan pada dirinya. Intah sekian perkataan Ibnu Qudamah. Saya menubas di tempat yang lain mengatakan dengan ini maka berakhirlah sholat dan tidaklah tersisa kecuali tasyahud. Maka jika telah selesai dari rakaat keempat sholat duhur, asar dan isya, atau rakaat ketiga sholat maghrib, atau rakaat kedua sholat subuh dan sholat jumat atau sholat id, maka dia bangkit dari sujud yang kedua di rakaat yang terakhir, maka dia duduk untuk membaca at-tahiyat sebagaimana tahiyat yang dia baca di tasawut awal. Maka dia baca huna di tasawut akhir, di sini yaitu tasawut akhir dia ucapkan at-tahiyatulillah wa salawatu wa tayyibat, assalamu alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa alaibatillahi salihin, asyadu an la ilaha ilallah wa asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh. Thumma yusali ala nabi, kemudian mengucapkan salawat untuk Nabi dengan mengucapkan Allah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadza huwa akmal, inilah bacaan yang paling sempurna, wawata yang berasal, yang terdapat tentang tata cara salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mata jika atabiha al-musalli, seorang yang salat itu membaca salawat ala ayyi wajhin, dengan redaksi apapun, minal wujuhi tsabitah, dari redaksi-redaksi yang valid dari Nabi, maka itu mencukupi, artinya itu sah. Dan telah lewat penjelasan tentang doa dan redaksi-redaksi tasahud ketika kita membahas tasahud awal. Kembali ke matan, qauluhu qaulun musannif rahimallahu taala, kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Penjelasannya, jika telah selesai dari doa, maka orang yang salat ini mengucapkan salam, laki-laki dengan perempuan sama saja dalam masalah ini, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri. Hakata demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja dalam masalah ini laki-laki dan perempuan, salat fardu ataupun salat sunnah, jami'an semuanya sama. Sekian perkataan saya Ibnu Bas di tempat yang lain. Fa'ud, fa'idha fa'ra, jika seorang itu telah selesai dari salatnya dan ingin keluar dari salatnya, maka dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ucapan salam ini wajib, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Yaqumu maqama, artinya menggantikan. Dan inilah pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Yeah. Harus dengan ucapan salam. Mengat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembuka salat adalah bersuci, yaitu wudu. Atau kunci salat adalah berwudu, pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah ucapan salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dari salatnya, wa yudimu dzalika, dan merutinkannya, wa lam yukhilla bihi, dan tidak pernah meninggalkannya. Dan Nabi mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Di kitab Radul Mubi plus Hasiyah Ibn Al-Qasim disini disampaikan, kemudian mengucapkan salam dalam posisi duduk, dan salam itu dalam posisi duduk bila nizain, tanpa ada perselisihan, multafitan, menoleh. Dia mulai ucapan salamnya, ma'a diiringi, mulai menoleh. Wa yunhihi, dan dia selesaikan salamnya, ma'ahu, dengan selesainya menoleh. Dan ucapan salam adalah penutup sholat. Dan dia sholat tidak memiliki penutup, selain ucapan salam. Yang dia lakukan minha dari sholatnya, maka dia ucapkan ke arah kanan assalamualaikum warahmatullah. Yabtadi'u salama, dia mulai ucapan salam, mutawajjihan ila kiblati, pada saat wajahnya mengarah ke arah kiblat. Maka wajah mengarah ke arah kiblat, posisinya menghadap kiblat, baru kemudian diputar ke kanan, ditolehkan ke kanan, dan ucapan salam beriringan dengan gerakan menoleh. Dimulai dengan mulainya menoleh dan diakhiri dengan berakhirnya menoleh. Wa yunhihi, dia selesaikan salamnya, ma'ah, berbarengan dengan sempurna menoleh. Demikian di madzhab Hanabilah wifaqan li Syafi'i. Dan ini mencocoki, seragam dengan Syafi'i dan yang lain. Dan ucapan salam itu harus murattiban, harus urut, mu'arifan, harus ma'rifat, wujuban, dan ini hukumnya wajib, harus assalamualaikum. Karena hadis-hadis sahih tentang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi mengucapkannya seperti itu, dan tidaklah ada nukilan atau riwayat yang menyelisihinya. Dan Nabi mengatakan salu kama ra'aitumuni usalli. Dan mengatakan ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Berdasarkan hadis saat, bahasanya beliau melihat Nabi mengucapkan salam ke arah kanan dan kiri sampai terlihat putih pipinya. Dan dianjurkan dia toleh ke arah kiri, tolehan ke arah kiri lebih banyak dibandingkan ke arah kanan, tolak ukur lebih banyaknya sehingga betul-betul terlihat pipinya dari arah belakang. Menimbang itulah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kembali ke matan dengan judul fasal yang ke-18, zikir-zikir yang diucapkan setelah selesai salat fardu. Qala al-musannif rahimallahu taala yastaghfirullah, mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa lahu karihal kafirun. Kemudian baca tasbih 33, tahmid semacam itu 33, dan takbir semacam itu 33. Kemudian kemudian mengucapkan supaya genap 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, yaitu surat al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, surat al-falaq, dan surat an-nas. Ba'da kulli salatin, setiap selesai salat. Dan dianjurkan agar 3 surat ini diulang sebanyak 3 kali, khusus untuk setelah selesai subuh dan salat maghrib, karena terdapat hadis-hadis tentang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua redaksi zikir ini hukumnya sunnah, sunnah untuk dibaca dan tidak wajib. Ini penjelasannya. Di fasal ini ada 7 poin pembahasan. Yang pertama, zikir setelah sholat dengan zikir yang warada berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya dianjurkan dengan sangat dianjurkan. Terdapat dalam hal ini sejumlah hadis yang banyak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya suara keras berupa zikir ketika orang itu telah selesai dari salat fardu karena ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan aku mengetahui idan sarafu bidzalika, jika mereka telah bubar dari salat bidzalika dengan suara keras berzikir, idza sami'tuhu, ketika aku mendengarnya. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, diberi judul bab oleh Ibnu Huzaimah, bab bersuara keras saat membaca takbir dan zikir inda, setelah imam menyelesaikan sholatnya. Wafiratin, dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan aku mengetahui berakhirnya sholatnya Nabi bitakbir, dengan bacaan takbir yang bisa didengar, artinya dengan suara yang keras. Ya, kemudian fa'un, apakah zikir setelah selesai salat fardu dibaca dengan keras ataukah tidak? Maka jawabannya ini adalah perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama, alal ikhfad, zikir setelah selesai salat fardu dibaca lirih. Perhatikan ini pendapat jumhur. Sedangkan hadis Ibn Abbas yang baru saja kita baca menunjukkan disyariatkannya bersuara keras. Ibn Daqiq al-Ain dan beliau mazhabnya Syafi'i, disarah beliau untuk Umdatul Ahkam. Dan Ibn Hajar mengatakan hadis ini dalil bolehnya berzikir dengan suara keras ukaibah sesaat setelah selesai sholat, dan takbir secara bikhususihi, secara khusus, adalah bagian dari zikir. Syekh Sulaiman ibn Sahman al-Khas'ami an-Najdi rahimahullah dalam kitabnya. Atau sebelumnya catatan kaki empat. Wa alaqal musannifu, musannif berarti Syekh Ibnu Baz. Ibnu Baz memberikan komentar untuk perkataan Ibnu Hajar, ala jawaz bolehnya dikir dengan suara keras. Nah, dikomentari oleh Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Ibnu Baz punya ta'liqat untuk Fathul Bari, namun tidak sampai selesai. Beliau mengatakan seandainya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan disyariatkannya bersuara keras, dikir dengan suara keras, tentu itu lebih tepat. Wallahu a'lam. Kembali kepada perkataan Syaikh Sulaiman ibn Sahman, beliau mengatakan wahadi sunnah, inilah sunnah yang terdapat dalam bersuara, dikir dengan suara keras setelah selesai salat fardu. Dan manusia terbelah dalam masalah ini di zaman ini menjadi tiga pendapat. Dua pendapat ekstrim, satu pendapat pertengahan. Yang pertama, mereka pendapat pertama mengharuskan manusia untuk berzikir dengan suara keras. Dan mereka menyalahkan orang lain yang tidak demikian, bahkan memusuhi, membangun yu'aduna wa yu'aluna ala dhalik, membangun permusuhan dan cinta dalam masalah zikir setelah selesai sholat fardu. Zikirnya keras ataukah tidak? Oh, kalau keras saudara, kok tidak keras maka ya, setengah saudara. Wa man taraka falaysa indahu min ahli sunnah, kalau zikirnya tidak keras maka menurut dia bukan ahli sunnah, namun ahli bid'ah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berpendapat tidak dianjurkannya zikir dengan suara keras. Sebagiannya bahkan mengatakan itu bid'ah. Dan dia berpandangan bahasanya orang yang melakukannya zikir dengan suara keras itu mengganggu orang lain. Bahkan sebagiannya memasukkan hal ini zikir dengan suara keras fil musammal riya dalam ya, pengertian riya. Yang ketiga, yang pertengahan, mereka mengatakan sabata dzalika valid, zikir dengan suara keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi dan dari persetujuan Nabi. Dan para sahabat pun melakukannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi mengajarinya. Dan Nabi membiarkan para sahabat demikian. Maka mereka mengetahuinya karena Rasul mengajari mereka dan mereka pun mengamalkannya, dan Nabi pun akarahu mendiamkannya atas perbuatan tersebut setelah mereka tahu. Nabi tidak menyalahkan mereka. Thumma, kemudian Nabi meninggalkan beramal seperti itu sebagaimana Nabi meninggalkan banyak amalan-amalan yang hukumnya sunnah, baik berupa ucapan yang hukumnya sunnah atau perbuatan yang hukumnya sunnah. Maka kelompok yang ketiga ini mengatakan siapa yang melakukannya telah dia berbuat yang bagus, wa fa'ala sunnatan, melakukan hal yang sunnah yang ada pahalanya. Wa man la, dan siapa yang tidak melakukannya yang tidak mengapa dan tidak dosa, tidak ada hukuman karena meninggalkannya, karena dia tidak wajib, karena tidak ada wajib kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka menyalahkan orang yang mengingkarinya, dan mereka mengkabarkan dan memberitahu kalau ini hukumnya cuma sunnah dalam pengertian jangan berlebihan. Jika Anda telah mengetahui hal ini, maka nukilan dari Ibnu Katsir bahasanya ini dianjurkan oleh sejumlah ulama semisal Ibnu Hazm dan yang lainnya adalah nukilan yang benar. Bahkan penulis kitab Al-Iqna mengutip bahasanya zikir dengan suara keras dianjurkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan sejumlah ulama dari kalangan Hanabilah dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan, hal itu dalam Mughni dan Asyahul Kabir dan kitab yang lainnya. Jadi itulah yang benar, wasop yang benar, dan inilah pendapat yang didukung oleh sunnah dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan Al-Alam Muhammad ibn Nasir ibn Ma'mar At-Tamimi An-Najdi mengatakan para ulama berselisih pendapat apakah yang afdal itu liri sebagaimana yang masyhur dari para pengikut mazhab yang empat, ataukah jahr itu yang lebih afdal berdasarkan hadis yang sahih ini, yaitu hadis Ibnu Abbas. Disampaikan di kitab Al-Furu', apakah menjaharkan zikir itu dianjurkan sebagaimana pendapat sebagian salaf dan khalaf, dan itulah pendapat guru kami, Amla, ataukah tidak dianjurkan sebagaimana disebutkan oleh Abdul Hasan Ibn Battal dan sejumlah yang lain. Ya, Ibn Battal dan yang lainnya mengatakan annahu bahasanya lirih, ya, dikir dengan soal lirih adalah pendapat ahli madhahib al-madbu'ah, pendapat empat madhab dan yang lainnya. Dan dari perkataan ashabina, para penulama Hanabilah itu beda-beda. Dan satu hal yang bagus, manakala kita takhid dan kita maknai ihtimal dengan kemungkinan, sehingga ya jaharu, maka zikir setelah salat fardu itu dengan suara yang keras liqasdi ta'limi faqat, hanya ketika tujuannya untuk mengajari. Setelah pelajaran itu dirasa cukup, ya tukuhu, ditinggalkan. Kalau kita simpulkan demikian, berarti kita mencocoki al-imam Syafi'i. Karena pendapat Syafi'i, zikir setelah selesai salat fardu itu lirih, kecuali jika imam punya niat untuk mengajari. Wa hamala Syafi'i, sedangkan Syafi'i memaknai memaknai hadis Ibnu Abbas ala hadza dengan makna semacam ini, yaitu kepentingan pengajaran. Intaha kalamu. Sekian perkataan beliau. Kemudian fahadihi al-ikhtilaf, maka perselisihan ini tentang anjuran berzikir dengan suara keras setelah sholat lima waktu, berzikir bil adhkar al-waridah dengan zikir-zikir yang berdalil secara global. Dan hadis Ibnu Abbas dalil kalau berzikir dengan suara keras itu dianjurkan. Bahkan dikatakan bersuara keras, zikir dengan suara keras setelah sholat itu mustahab. Namun siapa yang membacanya lirih tidak disalahkan, karena ini adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama. Kulun minum masing-masing mereka berpendapat dengan istihadnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di kitab Al-Ikhtiyarat karya Syekhul Islam Taimiyah disebutkan dianjurkan untuk membaca tasbih, tahmid dan takbir dengan suara yang keras setelah selesai salat. Dan kalau demikian disampaikan oleh sebagian ulama salaf dan khalaf, dan dia membaca ayat kursi dengan suara yang lirih, tidak boleh dengan suara yang keras, li adami naqli, karena tidak adanya riwayat secara spesifik. Al-Musannif itu Ibn Baz berpandangan dianjurkan adalah sunnah dan dianjurkan jahar yang zikir dengan suara keras. Di fatwa Ibn Baz beliau mengatakan as-sunnah itu yang sesuai dengan sunnah al-jahru bidzikir dengan suara keras setelah selesai salat lima waktu dan setelah selesai salat Jumat ba'da salam setelah salam, karena terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya bersuara keras zikir dengan suara keras ketika orang-orang bubar dari salat fardu itu ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan aku mengetahui Idan sarafu, bahasanya mereka telah bubar, bidzalika dengan dikir suara yang keras. Idza sami'tumuhu, ketika aku mendengarnya. Adapun dikir jama'i, bihaisu, di mana masing-masing ya tahara berupaya bareng dengan ucapan yang lain dari awal sampai akhirnya dan mengikuti yang lain dalam masalah itu, maka zikir jama'i tidak ada dasarnya bagian untuk bid'ah. Sehingga yang dituntunkan dalam mengat Allah jami'an bareng-bareng tanpa ada maksud mengepaskan suara ya, bid'ah di awal ataupun nihayatan di akhir. Beliau juga mengatakan as-sunnah, yang sunnah bagi imam dan orang yang sholat sendirian serta makmum membaca zikir dengan suara yang keras setelah selesai sholat fardu. Namun ingat, jahran mutawasitun, keras yang ya pertengahan, laisa fi takallufun, tanpa ngotot ya, tanpa kalau terjemah latarnya tanpa menyusah-nyusahkan diri, terjemah bebasnya tanpa ngotot, tanpa kemudian gaspol dalam dalam berzikir. Maka dalam masalah ini kita katakan ada, kita sampaikan ada tiga rincian tentang zikir setelah selesai salat fardu. Cuma menyimpulkan dengan suara keras namun dikurkan bareng-bareng, maka ini tidak ada dasarnya. Kata Syekh Ibn Baz, ini bid'ah. Kemudian yang kedua, dikir dengan suara yang keras namun sendiri-sendiri. Nah ini yang dianggap dianjurkan oleh banyak ulama. Jadi diantaranya Abu Abbas Ibn Taimiyah dan yang lain. Dan yang ketiga adalah dibaca dengan suara lirih, kecuali jika ada tujuan pengajaran. Maka ini pendapat Al-Imam Syafi'i, maka ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan tadi ada yang mengatakan kalau ini adalah pendapat adba' para pengikut mazhab-mazhab yang ada, itu para pengikut empat mazhab al-masyhur inda adba'il a'immah. Ya, kita lihat kemudian perkataan An-Nawawi. Hadis ini yaitu hadis Ibn Abbas, dalil pendapat sebagian salaf yang menganjurkan bersuara keras untuk bertakbir dan berzikir setelah selesai sholat maktubah fardu. Di antara yang menganjurkannya dari kalangan mutaakhirin adalah Ibnu Hazm al-Zahiri. Namun Ibnu Battal dan yang lain menukil bahasanya ashab al-madhaib al-madbu'ah, bahasanya para ulama empat madhab, mazhab-mazhab yang diikuti dan yang lainnya sepakat tidak dianjurkan bersuara keras saat berzikir dan bertakbir. Kemudian Al-Imam Syafi'i memaknai hadis ini dari Ibnu Abbas, bahasanya itu adalah suara keras dalam waktu yang pendek, sehingga Nabi bisa mengajari mereka tata cara zikir. Lahan bukan berarti mereka terus menerus berzikir dengan suara yang keras. Qal Imam Syafi'i mengatakan, fa'akhtar, maka aku memilih dan menganjurkan bagi imam dan makmum untuk berzikir mengat Allah setelah selesai sholat, dan dia lirihkan zikirnya ila ayakuna imaman, kecuali jika dia imam dan ingin ya ta'allamu minhu, agar makmum belajar darinya, maka dia keraskan sehingga makmum untuk mengetahuinya. Bahasanya dia telah belajar minhu dari sang imam, thumma yusir, kemudian dia lirihkan suaranya. Hamal al-hadisa ala hadha, maka al-imam Syafi'i memaknai hadis Ibn Abbas dengan makna semacam ini. Intaha perkataan An-Nawawi. Namun aku katakan perkataan Imam Syafi'i sebelum ini tuhi malah menunjukkan beliau menganggap bagus kalau dikir dengan suara yang keras. Di mana beliau mengatakan di halaman yang sama, akhbarana Ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Abi Ma'bad an Ibn Abbasin. Ibn Abbas mengatakan, aku mengetahui berakhirnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan takbir. Qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala hadatsani Musa bin Uqbah dari Abu Zubair, dia mendengar Abdullah bin Zubair mengatakan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat yaqulu bi sautil a'la. Nah ini menjadi sisi pendalilan. Yaqulu bi sautil a'la, dia katakan dengan suara yang keras, la ilaha illallah wa ta'ala la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu la ni'mata wa la al-fadlu wa lahu tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Qal, namun Imam Syafi'i mengatakan ini satu hal yang mubah bagi imam dan bukan imam. Qal Imam Syafi'i mengatakan, wa ayu imamin, semua imam yang berzikir mengat Allah bima wasaftu, dengan apa yang telah aku jelaskan, dengan suara baik dengan suara yang keras atau kahliri atau yang lain, fahasanun, maka itu bagus. Nah ini tadi yang disampaikan kalimat Imam Syafi'i sebelumnya menunjukkan kalau beliau menganjurkan zikir dengan suara yang keras. Namun wa akhtaru, aku memilih dan menganjurkan imam dan makmum agar berzikir mengat Allah setelah selesai salat, wa yukhfiyani adzikra, dengan melirikkan bacaan zikir kecuali jika dia imam, yajibu ayat ta'allama minhu, kemudian wajib bagi makmum untuk belajar dari si imam, maka dia keraskan zikirnya hatta yara, sehingga dia yakin kalau para makmum qad ta'allama minhu, telah belajar zikir setelah selesai salat fardu darinya, thumma yusiru, kemudian melirihkan suara. Alasannya kenapa lirih? Karena firman Allah, karena Allah Azza wa Jalla yakul, wala tajhar bi salatika, janganlah engkau keraskan doamu, jangan pula engkau terlalu melirihkannya. Yakni artinya wallahu ta'ala a'lam, doa yang namanya doa itu jangan dikeraskan tufa sehingga ditinggikan, jangan dipelankan sehingga tidaklah engkau bisa memperdengarkannya pada dirimu sendiri. Wa ahsibu, dan aku menyangka ada hadis yang diatkan oleh Ibnu Zubair tentang tahlilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah hadis Ibnu Abbas tentang takbirnya Nabi sebagaimana telah kami riwayatkan. Ya, maka Imam Syafi'i mengakui ada dua hadis tentang jahar. Hadis Abdullah bin Zubair tentang tahlil dan hadis Ibn Abbas tentang takbir. Apa respon Syafi'i? Dan aku menilai, aku menyangka innama hanyalah Nabi jahar sedikit supaya orang-orang bisa belajar dari Nabi. Badalika, hal tersebut karena mayoritas riwayat yang telah kami tuliskan bersama ini dan yang lainnya, laisa yuzkaru fiha, tidaklah disebutkan di dalamnya bacanya setelah ucapan salam ada tahlil dan takbir. Waqad waktu Yesku, dan dia menyebutkan annahu dzakara ba'da salati bima wasaftu, bahasanya dia berzikir setelah salat dengan apa yang aku jelaskan. Wa Yesku dan Ibn Abbas, dan ada juga hadis yang sahabat menyebutkan kalau insirafahu, Nabi selesai salat tanpa berzikir. Sedangkan Musalamah cuma menyebutkan kalau Nabi diam sesaat. Walam yadhkur jahran, tidak berzikir dengan suara yang keras. Dan aku menyangka bahasanya tidaklah Nabi diam sesaat setelah selesai salam, illa kecuali untuk berzikir, namun zikir dengan suara yang tidak keras. Fa in qala qa'il, jika ada yang bertanya, wa mislu madza, dan semisal apa, aku katakan semisal Nabi sholat di atas mimbar. Maka yakunu Nabi yakunu qiyamu Nabi berdiri rukuknya, wa taqahhara, kemudian Nabi mundur ke belakang sehingga bersujud pada lantai. Sedangkan mayitas umur Nabi, Nabi tidaklah sholat di atas mimbar. Lakinah, akan tetapi fi ma'arad, dalam pandanganku, apa Nabi ingin mengajari orang yang belum pernah melihat Nabi, liman mimman ba'uda anhu, yaitu orang yang jauh dari Nabi. Nabi ingin mengajari bagaimana kata tata cara berdiri rukuk dan bagaimana dari rukuk. Yu'allimuhum, Nabi ajari mereka, anna fi dhalika kullih, dalam semua itu terdapat kelapangan. Ya, maka kalau Al-Imam Syafi'i menegaskan bahwasanya zikir dengan suara keras itu membabi ta'lim. Beliau mengakui ada hadis Ibn Abbas tentang takbir dan hadis apa? Jabir tentang tahlil. Ya, kenapa beliau memilih demikian? Kenapa pendapat Imam Syafi'i demikian? Beliau tadi mengatakan li'ana, karena mayoritas riwayat yang telah kami tulis dan yang lainnya tidak menyebutkan adanya zikir setelah salam. Ya, mayoritas riwayat tidak menyebutkan. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan adanya zikir setelah salat dengan redaksi yang telah saya sebutkan. Namun ada yang cuma menyebutkan Nabi bubar dari sholatnya tanpa berzikir. Ada juga Ummu Salamah yang cuma mengatakan Nabi diam, berdiam diri di tempat itu. Dan kata Imam Syafi'i, berdiam dirinya Nabi ini untuk berzikir dengan suara yang lirih. Ya, karena suaranya yang lirih, maka Ummu Salamah cuma mengatakan Nabi berdiam diri. Kalau seandainya itu dengan suara yang keras, maka tidak akan dikatakan berdiam diri saja, non berdiam diri dan membaca zikir. Maka ketika disebutkan cuma muksun saja, berdiam diri, maka ini menunjukkan kalau zikirnya lirih. Ya, sehingga di sini suara keras itu adalah mimba bita'lim. Jika ada yang bertanya, apa contoh yang lain Nabi mengajar dengan perbuatan dan tindakan? Contohnya Nabi pernah sholat di atas mimbar. Di atas mimbar. Nah, ini kan sholat yang tidak pernah Nabi lakukan, sholat di atas mimbar. Nabi lakukan dalam rangka pengajaran. Nah, demikian juga zikir dengan suara yang keras itu tidak Nabi lakukan, tidak pernah Nabi lakukan, dan Nabi lakukan sebagaimana dalam hadis Jabir, demikian juga dalam hadis Ibnu Abbas, itu adalah dalam rangka at-ta'lim. Qultu, kemudian penulis buku ini Sa'ad Ibn Syayyib mengatakan, dan yang mendorong sebagian ulama atau jumhur ulama untuk mengatakan tidak dianjurkannya suara keras dalam zikir adalah zahir firman Allah Ta'ala, serulah Rabbmu, bisa dengan doa, bisa dengan zikir, dengan merendah, wa khufyatan, dan suara yang lirih. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Qurtubi mengatakan ini adalah perintah untuk berdoa dan beribadah kepada Allah dengannya, kemudian Allah gandengkan Jalla wa Azza perintah bil amri dengan perintah tersebut sejumlah sifatun atau qarana Jalla wa Azza bil amri sifatun sejumlah tata cara tahsunu ma'ahu yang bagus jika dipenuhi. Itulah berdoa dengan khusyuk, dengan istikanah merendah, watadaruk dan merendah. Dan yang dimaksud dengan khufiyah di surat Al-Arab 55 artinya sirran fi nafsi, dengan suara yang lirih pada diri sendiri supaya lebih jauh dan lebih terjaga dari riya. Oleh karena itu maka Allah memuji nabinya Zakaria alaihi salam dengan Allah berfirman mukhbiran anhu, mengkabarkan tentang Zakaria, ingatlah ketika Zakaria memanggil Tuhannya nidaan khafiyah, dengan seruan, dengan menggunakan suara yang lirih. Dan semacam itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zikir ada zikir yang khafi, zikir yang lirih, sebaik-baik rezeki adalah ma yakfi, yang cukup. Catatan kaki satu, dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lain, dari hadisnya Sa'ad Ibn Abi Waqqas dengan sanad yang dhaif karena munqati. Walikaulihi ditambah alasan yang bahwa syariatu muqarriratun, dan syariat menegaskan bahasanya anasira fi malam ya'tarid minal a'malil birri, bahasanya sembunyi-sembunyi fima dalam amal yang lam ya'tarid, dalam amal-amal yang tidaklah fi malam ya'tarid min a'malil birri, dalam amal-amal kebaikan yang tidak ya'tarid, mengalami sesuatu yang perlu dikeraskan, a'zamu ajran minal jahri, itu lebih besar ganjarannya daripada dibaca dengan suara yang keras. Alasan yang lain kenapa lirih, firman Allah Ta'ala wadku rabbaka fi nafsika, ingatlah Rabbmu pada dirimu, tatakan dengan rendah, wakhifatan dan dengan suara lirih, waktu najari minal qawli, tidak dengan suara yang keras, di waktu pagi dan sore, jangan engkau termasuk orang-orang yang lalai. Qurtubi mengatakan dunal jari artinya dunal raf'i fil qawli, tidak dengan suara yang keras. Artinya asmi' nafsaka, perdengarkan pada dirimu sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan carilah jalan yang tengah antara itu. Artinya antara wabtari baina dalika sabila, artinya carilah, dikirlah dengan antara al-jahar, antara suara keras wal mukhafatah, dan terlalu lirih. Fadalla hadha, maka ini menunjukkan bahasanya dikir dengan suara yang keras itu terlarang. Intaha, sekian kutipan. Kemudian Ibnu Rajab punya tahqiqun mati'un, ini hasil penelitian yang bagus dalam masalah ini. Aku ingin untuk iradah membawakannya karena banyaknya faedahnya. Beliau mengatakan di sarah beliau untuk Sahih Bukhari, namanya juga Fathul Bari, dan Fathul Barinya Ibnu Rajab itu lebih dulu dari Fathul Barinya Ibnu Hajar. Beliau mengatakan hadis Ibnu Abbas dalil menunjukkan bersuara keras untuk bertakbir setelah selesai sholat fardu. Waqad dhahaba ila dhahirihi, dan berpendapat dengan hadis ini ahlu dhahir, ulama dhahiriyah. Nah ini yang patut diperhatikan, wa huqiya an aktsaril ulama'i khilafu dhalik. Dan diriwayatkan dari mayoritas ulama tidak seperti itu suara keras atau suara lirih. Maka yang menegaskan bahasanya zikir setelah selesai salat fardu dengan suara lirih adalah pendapat jumhur, yang menegaskannya adalah Ibnu Rajab. Wa anan afdal, sehingga menurut jumhur ulama yang terbaik adalah dzikir dengan suara yang lirih, mengingat keumuman firman Allah Ta'ala, wadhkur fi nafsika tadarru'a wa khifah. Maka ingatlah Rabbmu pada dirimu dengan keadaan merendah dan suara yang lirih. Demikian juga firman Allah Ta'ala, saulah Rabbmu tadarru'a dengan merendah wa khufyatan dan suara yang lirih. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kepada orang yang berzikir dengan suara keras dari kalangan para sahabat, Nabi mengatakan, kalian tidak berdoa dan menyeru zat yang tuli, tidak pula zat yang jauh. Sedangkan Syafi'i memaknai hadis Ibn Abbas ini, bahasa Nabi menjalankannya waktu yasir di waktu yang sedikit, sehingga para sahabat belajar dari Nabi tata cara berzikir. Bukan karena Nabi dan para sahabat menjalankan zikir daiman selalu. Qal Imam Syafi'i mengatakan, maka aku sarankan bagi imam dan makmum untuk mengingat Allah setelah selesai sholat dengan suara yang lirih, kecuali jika dia imam ingin agar para makmum belajar darinya, maka hendaklah dia bersuara dengan keras supaya diketahui kalau dia orang yang telah belajar darinya. Ya, setelah dirasa cukup, thumma yusiru, kemudian dilirihkan. Wa kadzalika, demikian yang disampaikan oleh ashabuna, sahabat-sahabat kami para ulama Hanabila, dan semisal Hanabila juga menyebutkan semisal itu. Walau wajun akhar, ada pendapat yang lain yang mengatakan makruh hukumnya, ya, menjaharkan zikir mutlakan secara mutlak, baik untuk pengajaran ataupun tidak. Sedangkan Al-Qadhi Abu Ya'la di kitabnya Al-Jami' Al-Kabir mengatakan, dzahir berkata Imam Ahmad, dianjurkan bagi imam untuk menjaharkan zikir dan doa setelah sholat bihaisu seukur didengar oleh makmum. Namun tidak boleh lebih dari itu. Dan beliau menyebutkan dari Imam Ahmad sejumlah teks perkataan Imam Ahmad yang menunjukkan kalau Imam Ahmad menjaharkan sebagian zikir dan menzirkan doa. Dan inilah yang paling kuat. Dan ini tidaklah khusus, ketentuan khusus untuk imam, karena dari Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ini zahir-zahirnya menunjukkan kalau makmum juga menjaharkan bacaan zikir. Wa yadullu alaihi aidan, di antara dalilnya hadis yang ditakhid oleh Muslim dalam sahihnya. Salah satu makna takhid adalah membawakan hadis dengan menyebutkan sanadnya secara utuh. Itu takhid. Dari hadis Ibnu Zubair, bahasanya beliau mengatakan, Nabi mengucapkan di dubur setiap salat ketika setelah selesai salam, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, dan seterusnya yang tadi telah kita baca. Waqal Jabir mengatakan, atau Ibn Zubair mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu, berteriak artinya bersuara keras bihina ketika mengucapkan bacaan tahlil di atas di dubur setiap sholat. Yuhillu artinya yarfa' sautahu, bersuara keras. Contoh ahla yuhilu artinya bersuara keras ihlal ketika haji. Ihlal di bab haji artinya bersuara keras membaca talbiyah. Demikian juga di bahasa Arab ada istilah istihlalus sabiyyi, itu idza wulida, ketika ada anak yang terlahir dari perut ibunya kemudian keluar nangis, itu disebut istihlalus sabiyyi. maka ahalla yuhilu berarti artinya bersuara keras. Dan dalam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan zikir setelah selesai salat sampai bisa didengar oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Ya, ditakhid oleh Nasa'i di kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, bukan di Sunan Nasa'i, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah, beliau mengatakan salawat juli ila jambi Abdullah ibni Amr ibn al-As. Ada seorang yang salat di samping Abdullah bin Amr ibn al-As. Fasami'ahu, maka Abdullah bin Amr mendengar dia ketika telah mengucapkan salam, dia mengatakan antas salam wa minka salam tabaqtayatul jali wal ikram. Suma setelah itu kapan lagi orang itu sholat di samping Abdullah bin Umar. Maka dia mendengar hina salama. Oh, tadi yang membaca zikir itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Fasami'ahu, maka saya ulangi. Salawat julun, ada seorang yang salat di samping Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As setelah salam mengucapkan antas salam wa minkas salam tabaqtayatul jali wal ikram. Kemudian dia salat di samping Abdullah bin Umar. Dan dia mendengar Ibnu Umar ketika salam mengucapkan kalimat yang sama. Akhirnya orang itu tertawa. Melihat kok tiba-tiba ada orang tertawa. Nah, Ibnu Umar kemudian bertanya, apa yang membuatmu tertawa? Ya, tentu bukan gila kan, nah, tiba-tiba tertawa. Kalau orang tersebut mengatakan, aku telah sholat di samping Abdullah bin Amr dan aku mendengar dia mengatakan semisal yang anda katakan. Qal, Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Wa amman nahyu, ada pelarangan bersuara keras, zikir dengan suara keras, maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam bersuara keras. Fa'ina adam, karena salah satu sahabat ada yang yunadi menyeru dengan suara yang sekeras-kerasnya, la ilaha illallah wallahu akbar, pakai a'la sauti, suaranya yang paling pol ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arbi'u ala anfusikum, kasailah diri kalian, sehingga kalian tidak menyeru zat yang tuli, tidak pula zat yang jauh. Dan Nabi isyarat pada mereka dengan tangannya, menenangkan mereka dan melirihkan mereka. Hadis ini ditakhid oleh Imam Ahmad dengan nahwi min hadil alfad, semisal redaksi ini. Atiyah Ibn Qais mengatakan, dalam manusia mengingat nama Allah ketika tenggelam matahari dan mereka mengeraskan suara mereka dengan zikir. Sedangkan jika lirih suara mereka, maka Umar bin Khattab mengirim orang untuk menemui mereka untuk menyampaikan pesan. Tidaklah mereka mengulang-ulang zikir. Hadis ini ditakhid oleh Ja'far al-Firyabi, kitabnya Adzikri di catatan kaki, namun sanadnya mengkotai karena Atiyah tidak menjumpai Umar. Demikian juga Al-Firyabi mentakhid dari riwayat Ibnu Lahiyah dari Zuhra ibn Ma'bad. Dia mengatakan, aku melihat Ibnu Umar jika selesai dari Isya'ain, dari salat maghrib dan Isya, beliau kabar bertakbir dan bertakbir sampai beliau sampai ke rumahnya, dan beliau bertakbir dengan suara yang keras. Sanadnya ta'if karena jeleknya hafalan Ibnu Lahiyah. Diatkan oleh Muhammad bin Muslim dari Amr ibn Dinar dari Jabir, ada seorang yang berzikir dengan suara yang keras. Faqala rajulun, maka ada seorang yang komentar, seandainya orang ini merendahkan suaranya, maka Rasulullah SAW menegur orang tersebut, biarkan dia, dia anak Allah, karena dia adalah seorang yang gemar bertobat. Di sini diatkan Al-Hakim dan demikian juga Baihaqi. Wa hadha yadullu, maka ini menunjukkan anu yahtamil, dimungkinkan bahasanya semacam itu, bahasanya zikir dengan suara yang keras itu adalah ya tamil dimungkinkan dzikir dengan suara keras miman urifa sitquhu, untuk orang yang telah diketahui ketulusannya dan keikhlasannya. Dan tidak untuk yang lainnya. Ditakrir oleh Imam Ahmad dari riwayat Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang yang disebut dengan dul bajadain, Nabi katakan dia adalah seorang yang gemar bertobat. Hal itu karena orang tersebut ada seorang yang banyak berzikir mengingat Allah dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an. Wa yarfa'u sawtahu, dan dia keraskan suaranya dalam doa-doa yang dia panjatkan. Namun kata Ibnu Rajab di sananya terdapat Ibnu Lahiyah. Al-Auza'i mengatakan tentang takbir bagi para penjaga security atau kemudian orang yang ronda fisabilillah di jalan Allah. Kata Abu Zai, aku ahabu ilayya, yang paling aku sukai adalah dia menyebut nama Allah pada dirinya. Artinya dengan suara lirih, dan jika dia keraskan suaranya tidak mengapa. Adapun perkataan Ibnu Sirin yang mengatakan makruh bersuara keras kecuali di dua tempat, yaitu adzan dan talbiyah, maka yang dimaksudkan wallahu a'lam adalah berlebihan dalam bersuara keras sebagaimana suara keras muadzin dan orang yang bertalbiyah. Dan dilihatkan adanya bersuara ketika dengan suara keras di banyak kasus semacam berangkat menuju salat Id, kemudian ayyamul asr di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan di hari-hari tasyrik di Mina. Intaha, sekian perkataan Ibnu Rajab. Maka Ibnu Rajab mengakui kalau lirih adalah pendapat jumhur ulama. Namun beliau, apa kesimpulan beliau? Larangan bersuara keras itu dimaknai mubalaghah. Beliau menganjurkan untuk berzikir dengan suara keras namun tidak berlebihan. Tadi beliau mengatakan bahwa azhar, ya, bahwa azhar ada di halaman 230. Wa dzakara an Ahmad nususan tadulu ala annahu kana yajar bi ba'd dzikri, dijarkan dengan berzikir di dzikir sebagai dzikir dijarkan dan doa dengan disirkan. Wa hadza wal azhar. Dan inilah yang lebih kuat. Dan ini tidak khusus untuk imam. Nah, begitu pendapat Ibnu Rajabnya di kalimat intinya di situ. Ya, kemudian fa'un wa yusannu, dan dianjurkan untuk melirihkan doa setelah sholat dan di luar sholat kecuali ketika kunut dalam sholat berjamaah. Maka disyariatkan untuk dengan suara yang keras dalam rangka aminnya para makmum. Ibnu Rajab mengatakan, adapun doa maka yang sunnah adalah dilirihkan dengan suara lirih. Dalam Sahihain dari Aisyah tentang firman Allah Taala, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha, annaha, kata Aisyah, dia turun, ya ini turun berkenaan dengan doa. Demikian juga dilihatkan dari Ibn Abbas dan Abu Hurairah, dan dari Sa'id bin Jubair, Atha, Ikrimah, Urwah, Mujahid, Ibrahim dan yang lain. Imam Ahmad mengatakan yang bersepatutnya dia lirihkan doanya karena ayat ini. Kalau Imam Ahmad mengatakan adalah ya yukrahu dimakruhkan bersuara keras dalam doa. Al-Hasan al-Basri mengatakan bersuara keras, doa dengan suara keras itu bid'ah. Sa'id bin Musa'id mengatakan manusia mengada-ada suara keras ketika berdoa. Berdoa dengan suara keras juga dimakruhkan oleh Mujahid dan yang lainnya. Dilihatkan oleh Waqi' dari Arabi dari Al-Hasan dan Arabi dari Yazid ibn Abad dari Anas, keduanya tidak menyukai ayus mi'a arajul, seorang itu memperdengarkan pada kawan duduknya satupun dari doa-doanya. Dan terdapat dalam masalah ini kekeringanan min wajin dari sanad yang namun dengan sanad yang tidak sahih. Ditakhid oleh At-Tabarani dari riwayat Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika selesai sholat subuh beliau keraskan suaranya sampai beliau perdengarkan pada para sahabatnya. Nabi berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi ja'altahu ismata amri, tiga kali. Allahumma aslih li dunyani alladhi ja'alta fiha ma'ashi, tiga kali. Allahumma aslih li akhirati alladhi ja'alta fiha marji'i, tiga kali. Dan Nabi sebutkan doa yang lain. Namun riwayat ini di sananya terdapat Yazid bin Iyad, matruqul hadis, dan Ishaq bin Talhah, dan dia dhaif. Adapun berarti maka tadi di paragraf atas telah disebutkan terdapat keringanan dari dalam masalah ini, namun min wajihin pakai sanad yang tidak sahih. Adapun hadis yang ditakhid oleh Muslim dan yang lain dari Al-Bara bin Azib, dia mengatakan kunna adalah kami jika kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suka agar kami posisinya di sebelah kanan Nabi supaya Nabi menghadapkan wajahnya ke arah kami. Qal fa sami'tu, maka aku mendengar Nabi ketika itu berdoa, wa rabbu lindunglah diriku dari siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Fahad, maka hadis ini laisa fi, tidak ada di hadis ini Nabi menjaharkan doanya sehingga diperdengarkan pada banyak orang. Namun Nabi mengucapkan itu antara beliau dengan dirinya, dan beliau memperdengarkannya ahyanan kadang-kadang kepada kawan duduknya. Sebagaimana Nabi memperdengarkan kepada para makmumnya ayat ahyanan terkadang dalam sholat di siang hari. Dan dilihatkan oleh Hilal bin Yasaf dari Zadan, qala hadatsana rajulun minal ansar, seorang dari ansar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dubur salat, di akhir salat, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 100 kali. Di takhid atau oleh Ibnu Abi Syaibah wa anhu, dan dari Ibnu Abi Syaibah diriatkan oleh Baqi ibn Makhrij dalam musnadnya, intaha sekian perkataan Ibnu Rajab. Ya, maka pendapat yang dipilih oleh Ibnu Rajab, kalau doa dilirihkan, sedangkan kalau zikir dikeraskan namun tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Dalil-dalil tentang larangan berzikir dengan suara keras dimaknai dengan mubalaghah. Tadi beliau mengatakan di halaman 231, amanna ya'ni rafi sauti bi dzikri innamal murad bi al muballaghatu fi rafi sauti. Sehingga tadi di halaman 230, wa dzakara an Ahmad nususan tadulu ana kana yajharu bi ba'di dzikri, kalimam Ahmad itu jahar untuk sebagian dzikir dan sir untuk dzikir yang lain, atau yang lain wa yusiru atu'a, dan sir untuk doanya. Wa wa al-Azhar telah pendapat yang lebih kuat. Ya, oleh karena itu ya, namun ingat lirih secara mutlak pendapat jumhur. Ya, sehingga bisa kita simpulkan ya, dengan tiga kesimpulan tadi, maka pilihannya yang dipersilahkan pilihannya antara jahar sendiri-sendiri tanpa dikur dan tanpa berlebihan suaranya, tanpa teriak-teriak, ataukah kemudian disirkan, dilirikan sebagaimana pendapat jumhur fuqaha. Adapun model yang ketiga dengan suara keras dan rame-rame dikurkan, nah ini satu hal yang tidak dituntunkan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa da'wan alhamdulillahirabbil alamin.